والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang sama-sama kita hormati ketua beserta seluruh pengurus Masjid Jogokaryan beserta jamaahnya, kemudian Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, hadirin hadirat tak dapat saya sebut satu persatu, tuan-tuan guru, para ustaz, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya sampaikan tausiah ini sampai pukul 11.50. Setelah itu kita buka tanya jawab, tulisannya sudah ada, akan kita jawab sampai 11.15. Setelah itu kita akan sampai 12.15. Setelah itu kita akan sholat Jumat. Setelah itu barulah penyerahan uang 1,5 M tadi. Banyak sekali. Diberikan cendol berenang. Judul kita siang ini adalah Islam dan Intoleran. Bicara tentang toleransi, sekarang ini banyak orang yang salah ngomong karena dia tidak bisa membedakan mana toleransi, mana tolerasi. Apa itu toleransi? Saya ceramah mengatakan tidak boleh mengucapkan selamat Natal, lalu saya dikatakan itu Ustaz intoleran, katanya saya tidak pluralis. Nah, ini mesti didudukkan masalah ini. Kalau dalam masalah bertetangga, ya enggak apa-apa. Saya tinggal di Mesir, tinggal di bawah. Yang di atas itu orang Kristen, Ortodok, Koptik. Agamanya Kristen, Ortodok. Tidak sama dengan Katolik dan Protestan. Hari rayanya beda. Dan dia tidak mau ikut Paus Benedictus. Tidak mau ikut Paus Franciscus yang ada di Vatikan. Dia punya paus sendiri yang ada di Alexandria, yang didirikan kota itu oleh Alexander the Great. Pada zaman Nabi, nama paus mereka itu Jirjis, nama panggilannya Mukautis. Dan dia memberikan hadiah kepada Nabi. Pemimpin Kristen Ortodok Koptik Mesir bernama Jirjis, panggilan Mukautis, mengirim hadiah kepada Nabi, madu asal Banha, asal madu Banha, nama suatu provinsi di Mesir. Ketika madu itu sampai diminum Nabi, habis. Itu menunjukkan boleh menerima hadiah dari non-muslim. Jadi kalau ada bapak ibu dikasih kue oleh non-muslim, gak mau makan kue itu, padahal jelas-jelas ada label halal, dibeli lemper, halal, takut makan, kasih sama saya biar saya makan. Itu dalilnya. Nabi diberi kain hadiah, karena Mesir waktu itu produksi tekstil. Kain itu disimpan oleh Nabi, diberi Bilal. Bilal itu kendaraan, lebih besar dari kuda, lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai, dipakai Nabi. Dan kemudian dikirim dua orang perempuan, yang satu namanya Sirin, yang satu lagi bernama Maria. Sirin diserahkan kepada seorang sahabat Nabi bernama Hasan bin Thabit. Sedangkan Maria, lahir anak Nabi dari Maria, seorang laki-laki bernama Ibrahim. Makamnya di samping Masjid Nabawi, di pemakaman bernama Baqi. Di situ ada batu besar. Makam Ibrahim meninggal umur 18 bulan. Itu menunjukkan dalam Islam boleh menikahi mereka kalau dia masuk Islam, boleh menerima hadiah kain kalau dia kasih baju, boleh menerima minuman makanan kalau halal. Tapi kalau dia kasih gulai B1, B2 tak boleh. B2 babi, B1 yang menggonggong hot dog, hot panas dog anjing, hot dog anjing kepanasan, tak boleh kita makan. Tapi kalau dia kasih minuman kaleng non alkohol, ya silakan. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Ada batasannya. Tapi kalau sudah masalah terkait akidah, mohon maaf saudaraku, Kau memang bukan saudaraku satu keyakinan, tapi kau adalah saudaraku satu kebangsaan, sama-sama di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi mohon maafkan aku, untuk yang satu ini aku bukan intoleran. Kau adalah sahabatku, kau adalah kawanku, tapi untuk ini masalah akidahku. Insyaallah dia pun mengerti itu. Begitu juga ketika kita ada kekuasaan, jadi bupati, jadi RW, kita seorang muslim, wala yajrimannakum sana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Jangan sampai karena perbedaan, lalu karena keadaan, lalu karena sesuatu membuat kamu tidak bersikap adil. I'dilu, bersikap adillah, karena sikap adil itu lebih mendekati ketakwaan. Jadi jangan karena beda agama lalu kita benci sama dia, tidak salah kita bilang salah. Ini tidak betul. Begitu juga bersikap, apalagi kepada sesama pemeluk agama kita sendiri. I'dilu, bersikap adil lah. Nanti sampai masanya kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pertahankan ini apa? Yang kita pertahankan pekerjaan, PNS, jabatan. Hari ini kita mati, sudah ada penggantinya. Jangan-jangan sebelum kita mati sudah siap-siap penggantinya. Sudah bolak-balik dia ke dukun biar kita cepat mati. Apa yang kita cari? Semuanya kuasa Allah. La haula wala quwata illa billah. Saya tentang isu-isu yang disebut Abah Fani tadi, tentang pembunuhan para ustaz oleh orang gila, maka banyak juga WA masuk ke saya. Ustaz kalau pergi jangan sendirian. Apa ustaz enggak takut dibunuh orang gila? Apalagi ini jauh di Yogyakarta, 2 jam perjalanan dari Riau. Apa yang perlu saya takutkan? Pak Kapolda ikut sama kita sholat. Kalau ditikamnya saya, masa Pak Kapolda enggak ditikamnya juga? Orang dia gila. Apa yang ditakutkan? Polisi ada sama kita. Ceramah kemarin, acara pemberian gelar di Lembaga Adat Melayu Riau. Sebelah kiri saya Pak Kapolda, sebelah kanan ustaz. Kalau dia tikam, tiga-tiga kami pasti mati. Apa ditakutkan? Oleh sebab itu maka ini kebersamaan kita ini harus tetap jaga kita insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jangan ada dusta di antara kita, jangan ada curiga di antara kita. Kalau ada yang tidak berkenan, tabayyun. In ja'akum fasiqun, kalau ada orang fasik bawa berita, fatabayyanu, klarifikasi. Saya beberapa isu-isu itu, saya klarifikasi semua. Katanya ustaz terlibat ini, tidak. Katanya ustaz terlibat ini, tidak. Katanya ustaz ini, tidak. Katanya ustaz mau kawin lagi, tidak. Ini macam-macam, hah? Nah, jadi pentingnya kita klarifikasi. Alhamdulillah kita tidak lagi di Yogyakarta ini membedakan antara NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, Al-Irsad, Al-Wasliyah, kaum tua, kaum muda, usoli, enggak usoli. Semuanya sepakat sholat Jumat ini 2 rakaat, betul? Apa dipermasalahkan? Kecuali ada yang mengatakan 1 rakaat, itu sudah tidak benar lagi. Karena sepakat 4 mazhab Al-Sunnah wal-Jamaah. Maka selama kita berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, maka semuanya adalah ahlu sunnah wal jamaah. Belajar dari filosofi sholat. Apa filosofi sholat? Imam tidak akan angkat takbiratul ihram sebelum shaf lurus. Dia pandang dulu ke belakang, dia tengok kaki, luruskan shaf, lurus shaf. Qadamun bi qadamin, kaki dengan kaki. Mangkibun bi mangkibin, bahu dengan bahu. Karena kalau sudah kaki dengan kaki rapat, bahu dengan rabu rapat, setan tidak akan masuk. Filosofi, musuh tidak akan masuk kalau kita rapat. Allahu Akbar. Rapatkan barisan, jangan sampai masuk musuh ke dalam celah kita. Apapun jabatanmu, apapun kekuasaanmu, bagaimanapun seragammu, mau tentara, mau polisi, mau jenderal, mau dokter, mau pengacara, mau ustaz, kalau kau mati, tetaplah kau mengeluarkan dari mulutmu la ilaha illallah. Kalau kau mati menghadap Allah, yang kau bawa itu tetaplah kain kafan. Kalau mati menghadap Allah, belum ada orang Islam sampai sekarang mati bawa seragam. Saya sudah bolak-balik menyelamatkan, menyolatkan orang mati meninggal dunia jenazah, belum ada. Tetap juga yang dibisikkan ke telinganya kalimat la ilaha illallah. Maka tolonglah la ilaha illallah ini. Intan surullah, kalau kau tolong agamaku ini, kau tolong hamba-hambaku ini dengan hartamu, dengan otakmu, dengan suaramu, dengan kekuasaanmu, Allah akan menolong kamu. Allah yang akan nolong kita sampai masanya susah sulit datang. Datang dokter memeriksa leher kita. Sudah tak ada berdetak lagi. Diperiksanya hidung. Sudah tak ada mengembuskan napas lagi. Gimana, Dok? Bungkus. Yang dibawa apa? Jabatan yang dikejar selama ini hilang. Lovers and haters hilang. 1000 like hilang. Friend di fanpage 1 juta hilang. Baru dapat 1 juta kemarin. Hilang. Mana yang akan menolong di hadapan Allah? Kalau pernah kau usap kepala anak yatim, kau masukkan dia ke pondok tahfiz Al-Quran. Ada pondok tahfiz Quran tua Al-Munawir Kerapia. Ada yang muda baru saja diresmikan rumah warna tasnim. Maka ini semua yang akan menolong di hadapan Allah. Rapatkan barisan. Belanda jahat, Jepang jahat, tapi sepenuhnya mereka tidak juga jahat. Kenapa? Kita dijajahnya, Pak Ustaz. Kita salah juga. Kenapa kita mau dijajah? Kita lemah. Jepang sama dengan kita Asia, tapi mereka tidak bisa dijajah, malah mereka ikut menjajah. Besar kita dengan Jepang sama, malah lebih besar mata kita. Makan kita, orang Jepang itu makannya kecil saja. Dipotongnya ikan, dicampur dengan nasi, digulung, potong, enggak dimasak. Kasih saus sama kecap, makan, sushi. Kita masaknya lama, makannya lebih lama. Habis itu tidur lebih lama. Gimana mau kita kuat? Alhamdulillah, kebersamaan kita ini, ini mesti kita jaga. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi. Allah suka melihat hamba-hambanya itu berjihad di jalannya. Fi sabilihi, di jalannya. Soffa, satu sof. Jangan sampai sof bengkok. La takhtalifu, jangan sampai sof kamu bengkok. Fakhtalafat kulubukum, hati kami pun ikut akan bengkok. Maka sofnya belum sholat Jumat aja sudah mengatur sof. Kalau sampai sof tidak diatur, ingat, booking tempat batal. Kalau sudah enggak dapat tempat, mau sholat di mana? Berapa kali kita lihat orang di Masjidil Haram tegak, Allahu Akbar, dia tegak. Kenapa? Enggak ada tempat. Sedangkan enggak dapat tempat di masjid aja sedih hati kita. Bagaimana enggak dapat tempat di hadapan Allah Subhanahu wa taala gara-gara tidak menolong agama Allah. Banyak orang-orang yang kaya, ya, hebat, ya. Mana dia sekarang? Mati. Siapa namanya? Qarun. Kalau ada orang menggali tanah di Yogyakarta, ketemu bulat hitam, dipukul pecah, ternyata isinya di dalam emas. Orang akan berkata, harta Karun. Begitulah hebatnya Karun. Padahal Karun kuburnya, rumahnya tenggelam sama sekali di Mesir, Afrika Utara. Bisa priuknya satu nyasar ke Jogja? Karun kaya. Sampai sekarang belum pernah kita kenalan sama orang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Karun. Kirun, jangan singgung, nanti merame di internet. Apa maknanya? Bahwa kita ini akan tinggalkan nama, tinggalkan kesan. Manusia mati meninggalkan nama, nama baik atau nama buruk. Tadi dari masjid sebelum kemari saya mampir mengenang almarhum Kiai Haji Ahmad Warson Munawwir. Namanya dikenang. Saya berutang budi pada beliau. Kenapa? Karena dulu belajar di Mesir baca kamus Al-Munawwir. Gak paham, saya gak tamat pesantren, madrasah aliyah biasa. Baca buku, gak ada baris, gak paham, berkunang-kunang. Bukan tamat pesantren, tapi dibantu oleh kamus ini. Maka ada orang sudah ninggal, tapi bisa membantu orang hidup. Udah ninggal dia, tapi bisa membantu orang hidup. Berapa santri-santri yang gak bisa baca kitab, bisa baca. Jangan sampai kita hidup gak bisa nolong agama Allah. Allahu Akbar. Tolonglah agama Allah ini. Saya Pak Ustaz fakultas hukum, gimana saya mau nolong agama Allah dengan fakultas hukum saya? Kamu kan ngerti hukum. Iya Pak Ustaz, tapi bukan hukum Islam. Hukum apa? Hukum Belanda. Katanya belajar hukum Belanda masuk neraka. Siapa bilang? Ustaz Somad, saya mau tobat nih Pak Ustaz. Tobat kenapa? 4 tahun saya belajar hukum Belanda. Saya mau berhenti. Terus kuliah saya bilang. S2 ambil lagi hukum Belanda. S3 lanjutkan PhD, Doctor of Philosophy. Kemana? Ya ke Belanda. Pergi belajar sana di Leiden University. Setelah pulang saya buat apa Pak Ustaz? Kau akan buat lembaga bantuan hukum untuk orang tak mampu. Lembaga bantuan hukum untuk ustad-ustad. Nanti kalau saya, dulu 5 tahun yang lalu saya ngomong ke dia, kalau saya nanti dikriminalisasi orang, kalau saya nanti yang gak ngerti hukum ini dijelekkan orang, diburuk-burukkan orang, siapa yang bela saya? Kamu yang akan bela saya. Oh iya ya Ustaz ya. Iya saya bilang. Bagus, nanti kamu jadi pengacara saya insya Allah. Insya Allah Pak Ustaz. Sampai sekarang gak ketemu, entah di mana dia sekarang. Mudah-mudahan dia lanjut S2, S3 insya Allah. Nanti ceramahnya akan diupload, dia nonton, saya juga tadi ya. Datang lagi dia insya Allah. Tolong bela saya ya insya Allah. Tapi ngomong-ngomong Pak Ustaz, wani piro katanya. Tapi ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi menolong agama Allah ini bukan ustaz. Di dalam Islam tidak ada yang namanya holy man. Holy suci, man manusia suci itu gak ada. Jangan serahkan Islam ini pada ustaz. Gimana bro tentang masjid kita? Nah serahin sama ustaz aja lah. Ini bukan tanggung jawab ustaz. Ini tanggung jawab kita bersama. Apa penjabatan kita? Itu adalah amanah yang diberikan Allah supaya kau tolong agamaku ini, kata Allah. Tu'til mulka man tasha, kuasa itu engkau yang beri. Tu'izzu man tasha, siapa yang mau kau angkat derajatnya. Wa tuzillu man tasha, siapa yang mau kau hinakan. Dinaikkannya ke atas, dia yang punya kuasa. Dijatuhkannya ke bawah, dia juga yang punya kuasa. Itu kuasa dia. Mana contohnya? Nih dinaikkannya kuasa di atas semua. Ibu-ibu ini sedang diberikan Allah kuasa. Dia bisa melihat kita ke bawah. Kita melihat dia ke atas enggak enak. Ustaz dari tadi ceramah melihat ke atas saja. Dan ibu-ibu kata dia. Apa maknanya? Masalah kekuasaan, jabatan, kemasyhuran, ilmu itu pinjaman Allah. Inna sam'a pendengaran. Kau bisa dengar pun karena pinjaman Allah. Wal basar penglihatan pun karena pinjaman Allah. Wal fuad hati pun karena pinjaman Allah. Ini akan ditanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita termasuk yang bisa menjawabnya nanti insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hai Abdul Somad, kemana saja telingamu kau pakai? Ya Allah, ku pakai telingaku untuk mendengar pertanyaan-pertanyaan jamaah dari jam 11.50 ke 12.15. Abdul Somad, kemana matamu kau pakai? Mataku ku pakai untuk membaca kitabmu, ku baca hadis-hadis Rasulmu, ku jelaskan kepada umatmu sampai ke Yogyakarta. Hati dan pikiranmu kemana kau pakai? Hati untuk merenung setelah mati ini aku akan kemana? Yang ku bawa ini apa? Hidup ini sejenak saja, hanya sekedip mata. Selepas itu pun aku akan terjaga. An-nasu niyam, manusia ini tidur. Semua manusia ini tidur. Yang kaya tidur, yang punya jabatan tidur, pak polisi tidur, ustad-ustad tidur, alim ulama semua yang sedang tidur lelap. Falamma matu, ketika mereka mati, intabau, barulah mereka terjaga. Begitu mereka mati, barulah mereka terjaga. Oh, ternyata aku baru saja tidur panjang. Dan ketika terjaga, barulah sadar apa yang kubawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita bangga hari ini, ada Pak Kapolda, ada Pak Kapolres. Kalau mereka pakai kekuasaan ini menolong agama Allah, maka terjaga mereka dengan amal soleh yang luar biasa. Allahu Akbar. Amal saya sudah baca Quran, Pak Ustaz. Amal saya sudah sholat sunat Pak Ustaz. Amal saya sudah sholat duha Pak Ustaz. Itu bukan amal orang yang punya kuasa. Karena anak TK pun bisa melakukan yang tiga. Anak TK bisa baca Quran, anak TK bisa sholat sunat, anak TK bisa sholat duha. Amal kita sesuai dengan kuasa yang diberikan Allah kepada kita. Kalau engkau menjadi pengacara terkenal, amalmu adalah membela orang yang salah. Loh, orang salah kok dibela? Orang yang dianggap salah padahal dia benar. Karena benar dan salah tergantung interpretasi hukum yang begitu banyak. Maka saat itu kau bisa membela orang yang dipersalahkan. Ternyata dia tidak salah. Saya insya Allah setelah foto dengan Pak Kapolda tadi ambil foto, insya Allah gak ada orang berani ngejek saya. Luar biasa. Itulah enaknya jadi Kapolda. Foto aja dapat pahala. Bayangkan kalau sampai pistol airnya dicabut, pistol besi dicabut. Pistol besi bukan pistol air. Mohon maaf, salah ngomong. Itu luar biasa. Luar biasa. Saya sebut pistol air karena di rumah anak selalu main pistol air. Jadi salah ngomong. Artinya apa? Kekuasaan itu dipakai, tapi bukan berarti untuk menakut-nakuti orang. Itu teroris namanya. Bahasa Malaysianya teroris itu pengganas. Pengganas. Jadi dulu saya sempat kuliah 2 semester di Malaysia. Pengganas. Pengganas, kata dosen. Kawan saya orang Sunda. Kata dia, Ustaz Somad, ya, pengganas mah di kampung saya pengganas penjual nanas atuh. Pengganas itu maksudnya orang yang ganas. Kita tidak pernah ganas. Kita tidak pernah ganas. Makanya kalau ada orang nuduh saya, Ustaz Somad itu radikal, Somad itu teroris. Dia radikalnya di mana? Kerasnya di mana? Suaranya kuat. Ya, kalau enggak kuat orang ngantuk lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bertakwa kepada Allah. Tolonglah ya Allah. Tolonglah. Mana ceramah? Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka apa yang bisa kita lakukan? Apa yang ada pada diri kita, tolonglah. Yang anggota dewannya, ya tolonglah dengan membuatkan perda-perda syariah supaya sahabat-sahabat kita bisa menolong agama ini dengan payung hukum. Kalau enggak ada payung hukum, Ustaz Somad, sebenarnya kami bisa tangkap ini orang yang tidak sholat berjamaah ini. Kami juga beriman, Ustaz. Kami pakai seragam, kami punya pistol, kami beriman. Kami bisa tangkap anak-anak muda yang main-main saat azan Jumat ini. Kenapa Bapak tak tangkap? Payung hukumnya saya enggak punya. Tapi ketika dibuatkan payung hukum oleh anggota legislatif, bisa. Orang yang muslim tidak sholat Jumat, maka akan ditangkap. Yang nangkapnya siapa? Polisi syariah. Apa namanya? WH. Pergi sana ke Banda Aceh, ada namanya WH. WH itu apa? Wilayah Hizbah. Bule sama Pak Le mandi di tepi sungai dari Jerman. Bule yang rambutnya pirang itu mandi di tepi sungai. Maaf cakap, pakai pakaian by watch. Oke, mandi. Oh, datang WH, panggilnya. Mr. Bule and Pak Le, come here. Please, naik ke atas, dikasih kain sarung. Cap gajah duduk. Kasih kain sarung. Why, katanya? Kenapa? Ini, this is Islamic State. Ini di wilayah penerapan syariat Islam. Sampean kalau mau mandi silakan di kolam renang. Ada tempatnya. Adapun ini wilayah publik. Semua melihat, banyak anak-anak kaum muslimin melihat. Jadi apa? Ada payung hukumnya. Itulah ibadah. Jadi ibadahnya, kamu apa jabatanmu? Saya anggota legislatif. Ibadahmu apa? Baca Yasin malam Jumat. Itu bukan ibadah orang yang punya kekuasaan. Siapapun bisa baca Yasin. Anak saya kecil baca Yasin. Siapapun bisa. Tapi ada ibadah khusus. Kalau engkau seekor gajah, ibadahmu adalah membawa batang kayu. Tapi kalau kau seekor semut yang kecil, ibadahmu bawa sebutir gula. Kalau ada gajah bawa gula, terlampau. Masa gajah besar bawa gula satu? Itu apa amalmu? Datang di akhirat dia bawa gula. Apa kata malaikat? Maksud lo? Oh, masuk surga cuma bawa gula sebutir. Sesuaikanlah dengan kemampuan kita. Pakailah itu kekuasaan menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz Somad, kuasanya apa? Bagi kita yang tak ada kekuasaan, di rumah kita harus berkuasa. Istri, anak, itu di bawah kekuasaan kita. Kita ajak dia ke jalan Allah. Ustaz Somad, saya rajin sholat ke masjid. Mantap. Saya sudah bayar zakat, bagus. Tapi istri saya gak pakai jilbab. Kok iso? Kok bisa istrimu gak pakai jilbab? Saya gak berani, Pak Ustaz. Itu di bawah kekuasaanmu. Saya sudah suruh dia pakai jilbab. Oh, my bojone. Tolonglah kamu pakai jilbab. Apa jawabnya? Alah mas, baru pakai celana panjang 2 hari. Udah ngajak aku pakai jilbab. Dulu kita kan bukan orang baik. Saya setan, kamu iblis. Saya gak bisa, Pak Ustaz. Saya ini gak baik di mata dia, Pak Ustaz. Kamu harus dudukkan dia. Oh istriku, kita selama ini memang gak baik, tapi sekarang kita sudah tua, aku sudah sering dengar ceramah, aku gak ingin kita mati sama, aku ingin pengajian kau pakai jilbab, ayo kita ikut ngaji sama. Jangan sampai kita gak ada kuasa di rumah sendiri. Di dalam rumah aja kita gak punya kuasa, apalagi di luar. Oleh sebab itu anak-anak kita, Ustaz Somad, anak saya itu keluyuran tiap malam pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini, mabuk. Sekarang di mana dia? Di rumah sakit. Kenapa? Nabrak tiang listrik. Mati? Enggak, setengah mati Pak Ustaz. Itu tanggung jawab kita. Ustaz Somad, tolong beri saya doa Pak Ustaz. Doa apa? Doa supaya anak saya berhenti main game online. Gimana doa berhenti game online? Allahumma awqifhu min game online. Enggak ada doanya itu saya bilang. Dia merani main game online ini, yang belikan dia gadget siapa? Saya. Yang belikan dia paket siapa? Saya. Yang ngasih uang siapa? Saya. Sekarang setelah dia kecanduan, yang salah siapa? Ustaz. Enak aja. Anak-anak sampean, duitnya duit sampean. Sekarang giliran dia sudah kacau balau, error, saya yang salah. Minta doa. Oleh sebab itu maka ini tanggung jawab kita. Ingat, kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin sesuai dengan jabatan masing-masing. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, setiap kamu akan ditanya. Sudah tahu jamaah banyak, tiap hari pengajian ramai, macet total, masih juga masjid sekecil ini. Yang salah siapa? Setiap acara pasang tenda, setiap acara pasang tenda. Yang dikirimkan foto ke saya, lihat nih tenda dihembus angin. Apa hubungan nama saya? Kenapa enggak dibuatkan cor sana? Cor ujung cor, buat seperti jalan raya. Ah ini, bawah masjid, ada jalan kereta api. Bisa. Kenapa enggak bisa? Yang penting ada kekuasaan dan ada uang. Allahu Akbar. Bantu Palestina aja 1,5 M. Bayangkan tuh kekuatan umat Islam. Saya seumur-umur, sudah 40 tahun umur, baru hari ini akan menyerahkan uang 1,5 M. Saya berharap mudah-mudahan umur saya sampai penyerahan uang ini. Bisa jadi mati pas sujud terakhir nanti. Bisa aja. Nanti kalau ditanya malaikat, pernahkah engkau menyerahkan uang 1,5 M? Pernah. Di mana? Masjid Jogokarian. Uang siapa? Mbuh sopo. Tapi yang jelas paling tidak, bayangkan itu. Artinya apa? Kalau dibuka ini wakaf untuk pembangunan masjid, untuk menutup jalan, jalan tetap ada. Lalu yang mana? Bawah jadi masjid semua. Jalannya kemana? Pindah ke atas. Mobil-mobil yang lewat turun lagi. Mana di bawah? Orang sholat semua. Masya Allah. Sehingga kita tidak lagi melihat tenda-tenda. Ini akan luas. Mimpi ini Ustaz Somad. Orang yang tidak pernah bermimpi, maka dia tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Lama juga menunggu 11.50. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bangun itu jalan besar karena duit banyak. Duit yang banyak jangan disimpan di bank konvensional. Karena kalau disimpan di sana duitnya berbunga riba. Riba itu kalau dimakan haram. Ah, semua konvensional Pak Ustadz. Muamalat pun konvensional. BCA syariah konvensional. Itu cuma namanya aja syariah. Beda syariah sama konvensional gak terlalu banyak Pak Ustadz. Paling cuma 3. Yang pertama pegawainya pakai jilbab. Yang kedua masuk pakai assalamualaikum. Yang ketiga salaman akad. Bedanya gak ada. Bunga juga. Yang ini namanya bunga, yang ini namanya. Ini dia gak ngerti. Orang gak ngerti jangan ngomong. La taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kalau enggak ngerti jangan ngomong. Inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fu'ad hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin baru pulang dari Kuala Lumpur ceramah seminggu. Salah satu undangan Bank Rakyat. Ustaz, nanti kita ceramah di Bank Rakyat. Oke. Begitu sampai saya lihat Bank Rakyat. Musibah. Saya ceramah tentang haram bank konvensional, kok diajak ceramah ke bank rakyat? Ini konvensional juga ini. Saya udah mau siap-siap permisi mau pulang. Duduk sebentar Ustaz. Ya, Ustaz Somad, bank rakyat ini adalah bank konvensional. Dalam hati ya, saya tahu. Tapi sejak beberapa tahun ini dia sudah konversi menjadi bank Islamic Bank. Cuman namanya enggak dibuat. Bank rakyat. Namanya enggak dirubah, tapi isinya syariah. Isinya Islamic Bank. Begitu mereka, lebih baik botolnya minyak babi tapi isinya kecap daripada botol kecap isi yang lebih parah lagi botol minyak babi isi minyak babi juga. Nah, oleh sebab itu di mana-mana namanya Islamic Bank. Di Dubai namanya Islamic Bank, di Makkah namanya Faisal Islamic Bank. Kenapa kita tidak pakai Islamic? Karena kita pernah mengalami suatu masa enggak boleh bawa-bawa nama Islam. Pernah dulu, kapan? Carilah. Enggak boleh bawa nama Islam. Maka dibuatlah suatu hilah. Maka dibuat namanya syariah. Oh, maka dia lihat, apa ini? Syariah. Oke, okay, wis. Padahal Islam. Pernah kita mengalami suatu masa. Universitas Islam, enggak boleh. Bank Islam, enggak boleh. Tapi ketika dibuat namanya enggak pakai nama Islam, apa namanya? Mu'amalat. Mu'amalat itu apa? Mu'amalat itu ya hubungan yang baik-baik lah. Pak, kita mau buat bank ini. Bank apa? Jangan bawa nama Islam. Namanya bank mu'amalat. Mu'amalat itu apa? Mu'amalat itu artinya hubungan baik-baik. Oh, baik-baik ya, oh baik. Apa salahnya? Ah, maka diresmikanlah. Dengan ini kami akan meresmikan bank mu'alamat. Nah, akhirnya tegaklah. Itu perjuangan ulama kita luar biasa sehingga terbentuknya bank muamalat, satu bank. Lalu kemudian ada usaha lain. Bank syariah itu satu cabang divisi dari bank konvensional, bank mandiri. Maka dibuka satu divisi namanya BSM, bank syariah mandiri. BRI konvensional dibuka satu divisi. Syaratnya 16 tahun harus memisahkan diri. Siapa saja divisi syariah 16 tahun gak bisa memisahkan diri, maka ditutup bank syariahnya. Karena tujuan dia nempel ke bank konvensional sebagai suatu usaha supaya nanti dia berdiri sendiri menjadi sebuah bank syariah, membantu muamalat dan yang lain, sehingga bangkitlah ekonomi syariah. Apa yang terjadi sekarang? Muslim Indonesia 85% lebih, tapi kemajuan bank syariah baru hanya 6%. Bayangkan itu, karena kurang kesadaran. Ini tanggung jawab kita bersama. Ustaz-ustaz da'i-da'i ngumpul, menyatukan satu visi supaya kita satu pandangan tentang ini. Kalau tidak, berapa banyak kita makan riba, na'uzubillah. Doa pagi, Allahumma hadina fi man hadain wa'afina fi man afain. Doa tak dikabulkan Allah. Kenapa tak dikabulkan? Karena lidah makan riba. Anak hijau, masih muda, dikasih minum teh, dikasih makan nasi, dikasih lontong sayur, dikasih makan, tapi dia makan riba. Masuk darahnya ke dalam jantung, satu piring nasi dia makan berubah menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke dalam jantung, dari jantung menyembur, menyemprot naik ke otak. Lalu otaknya pun riba, riba, riba, haram. Bapak ibu semua hafal ayatnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ubun-ubun, pembohong, penipu, pendusta. Gara-gara apa? Makan haram. Heran saya anak saya ini Pak Ustaz. Sudah dimasukkan ke pesantren, kabur. Sudah dikirim ke Mesir, lari. Apa penyebabnya nih Pak Ustaz? Jangan marah ya. Ya, mungkin isi otaknya haram semua. Maka bawaannya pun haram saja. Yang ngasih makan haram siapa? Kita. Kita anggap ini halal. Padahal na'uzubillah, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancurkan riba. Kalau memang riba itu hancur, kenapa masih tetap berdiri? Kenapa orang yang pakai riba malah hebat? Apa orang yang pakai riba tetap kaya raya? Masalah kaya raya, siapapun kaya. Karena rezeki itu seperti beras yang ditaburkan di halaman rumah. Ayam jahat, ayam baik tetap dapat beras. Ayam yang jahat, yang kuat cotoknya justru makin banyak dapat beras. Karena semua dapat, siapa yang mau dapat. Tapi tidak ada barokah. Itulah namanya duit hantu dimakan setan. Gak ada barokahnya sama sekali. Padahal kita selalu minta barokah. Sampean Arab lungonang di Arab ngalap barokah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, agamanya selamat. Wa afiatan fil jasad, badannya sehat. Wa ziyadatan fil ilmi, ilmunya nambah. Empat, wa barokatan, ada barokah dalam rezeki. Makanya kita mesti mengalihkan ini ke Islamic Bank, bank syariah yang murni muamalat, yang masih dalam divisi ada BSM syariah, ada BRI syariah, ada BCA syariah, tapi enggak lama cuma 16 tahun. Kalau sanggup berdiri dia misahkan diri, kalau enggak dia wajib ditutup menurut undang-undang. Kalau kita semuanya bersemangat, maka akan terbentuklah murni. Dia sekarang menuju syariah. Menuju syariah. Ustadz di mana sekarang? Menuju Jogja. Sudah sampai Jogja? Belum. Yang menghidupkannya siapa? Kita. Yang membunuhnya juga kita. Jangan sampai nasibnya seperti kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Siapa yang membunuhnya? Kita. Gara-gara omongan kita, gara-gara keyakinan kita. Oleh sebab itu maka ustadz-ustadz mesti lagi memberikan pencerahan. Dia juga mesti mendapatkan pengetahuan yang benar. Ada namanya Dewan Syariah Nasional yang diketuai oleh Ketua Majelis Ulama kita, Kiai Haji Ma'ruf Amin, Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ada pakar ekonomi syariah dari Tazkiyah Bogor, namanya Ustadz Syafi'i Antonio, S1 dari Yordania, S2 dari IIU International Islamic University, S3-nya dari Australia. Bayangkan, mereka pakar. Maka mereka kita undang, kita panggil kemari, menjelaskan. Kalau mobil rusak, ya bawa ke bengkel mobil. Motornya rusak, bawa ke bengkel motor. Enggak paham tentang bank syariah, panggil pakarnya, minta jelaskan. Supaya kita jangan sampai keliru berkata yang tidak benar, maka kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi isu-isu seputar keamanan, seputar keselamatan, seputar intoleransi, seputar apapun mesti ada tabayun, klarifikasi. Tabayun, ba ya non, bayin bayan. Apa maknanya? Jelas. Kalau ada yang enggak jelas, jelas. Ini Ustaz Somad ini Ustaz enggak jelas nih. Apanya yang enggak jelas? Pecinya jelas, bajunya jelas hitam. Biasa Ustaz pakai baju putih, hadiah dapat baju baru. Full heart. Full penuh. Heart hati, hatinya penuh. Penuh apa? Penuh kasih sayang. Tak boleh ada kebencian di antara kita. Makanya enggak pernah saya membalas caci maki yang ada di itu. Mati-matian dia ngaji macin caci maki saya. Tak pernah saya balas. Kenapa Ustaz enggak balas? Saya enggak pernah baca. Jamaah aja yang lapor. Ustaz, ini ada yang ngejek-ngejek Ustaz, ini caci maki Ustaz. Kami sudah tangkap dia, kami serahkan ke Pak Kapolres. Kapolres, Kapolresta Batam. Gimana nih Pak Ustaz tindakan selanjutnya? Selesaikan. Menurut hukum. Tapi kalau enggak ada yang ngelapor enggak bisa Pak Ustaz. Keputusannya gitu sekarang. Kalau ada yang lapor baru, enggak mungkinlah saya melapor. Enggak usahlah nunggu laporan saya. Umat Islam melapor. Kami asosiasi Ustaz yang enggak terima, asosiasi pecinta Ustaz Somad yang enggak terima Ustaz kami dicaci maki. Nah, cukuplah kalian aja yang melapor. Jangan lagi saya melapor. Saya banyak lagi tugas saya. Melaporkan itu lagi, nyusun daftar ceramah lagi. Nah, oleh sebab itu maka ini semua demi, bukan berarti saya dendam ke Sumat marah, enggak, itu sudah saya maafkan itu semua, tapi menjadi pelajaran. Kalau dia ditindak, orang lain yang mau caci maki Ustaz akan berpikir 12 kali, jangan caci dia. Ingat kasus Ustaz Somad, dia jangan mencam-mencam dia, ingat. Nah, orang ingat. Tapi kalau tidak ada tindakan hukum, maka na'udzubillah. Nah, ini yang bisa menghukum ini siapa? Tentulah orang yang punya martil. Yang punya martil kan dua Pak Ustaz, ya. Satu tukang, yang satu hakim. Kalau hakim enggak menggunakan palunya, asuruh dia jadi tukang. Untuk apa dia pegang martil? Kasih dia batu bata. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 5 menit lagi ya. Insyaallah. satukan umat bukan dengan harta benda, karena kalau kita bersatu karena harta kita akan berpisah, bersatu karena kuasa kita akan berpisah. Ustaz Somad dialah mau duduk dengan Pak Haji, Pak Kapolda, kenapa? Karena kejabatan. Enggak, kami akan tetap bersahabat insyaallah, walaupun beliau pensiun dan saya sudah tidak lagi jadi ustaz. Oh, ustaz enggak ada pensiunnya. Kami tetap akan bersahabat, bahkan kalau saya mati maka Pak Kapolda tetap kirim untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Gak pernah putus hubungan kami, dan insya Allah kami akan dicari oleh malaikat di akhirat nanti, karena Allah perintahkan, Ainal Mutahabbu Nabi Jalani, mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku, ketika di dunia dia berkasih sayang karena aku, di akhirat aku akan cari dia, aku akan berikan dia naungan, pada saat itu tak ada naungan kecuali naungan aku. Mudah-mudahan kita termasuk yang dicari oleh malaikat nanti insyaallah. Mana Ustaz Somad dan Abah Fani, aku mencari mereka walaupun size badan mereka tak sama, kata malaikat. Mana Ustaz Somad dan Pak Kapolda, aku mau mencari mereka walaupun seragam mereka berbeda, tapi hati mereka sama, sama-sama menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berkawan karena harta, harta akan binasa. Berkawan karena kuasa, kuasa akan sirna. Berkawan karena kuasa akan habis masanya. 5 tahun kalau KPK tak datang, habis, apa yang akan dibawa? Tapi berkawan karena La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW, kalimatu haqqin alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan. Maka kita tolong agama Allah ini dengan apa yang kita bisa. Kami ibu-ibu rumah tangga, apa yang bisa kami lakukan Pak Ustaz? Didik anak-anaknya menjadi anak-anak yang menolong agama Allah. Panggil dia, sini Kenes Diluk, aku mengandung engkau 9 bulan 10 hari. Aku melahirkan engkau meregang nyawa. Aku menyusukan engkau 2 tahun. Hutang puasaku 90 hari. Aku tidak ingin mengandung engkau cuman jadi calon penghuni neraka jahanam, pemakai narkoba, perusak anak gadis orang, pelakor. Aku mengandung engkau, aku ingin mengandung anak soleh soleha yang menjadi penghafal Quran dan penolong agama Allah. Allahu Akbar. Kalau ibu belum pernah mengatakan itu, pulang dari sini, panggil anak, panggil sini anakku. Aku, apa tadi ya? Lupa. Rekamannya ada, catat, panggil. Latihan agak 2-3 kali untuk bahan latihan. Mas, Kenes dulu mas. Geladi kotor gini mas. Kamu, aku bukan anakmu. Latihan aja mas, kapan lagi kesempatan marahi suami, gitu caranya. Nah, ini ustaz mengajar yang tidak baik. Mudah-mudahan kebaikan kita ini menjadi amal soleh penolong di hadapan Allah SWT. Sebentar lagi 11.50 ternyata hidup ini lama kalau ditunggu. Maka hidup jangan pernah ditunggu, tapi diisi dengan amal soleh. Maka jangan pernah nunggu, sampai masanya. Jangan pernah menunggu waktu, tapi waktu itu kita isi dengan amal-amal soleh. Ternyata jam ini nampaknya sudah disetting untuk tidak lama. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau terjadi ikhtilaf antara digital dengan manual, yang dipakai manual. Karena sudah 55. Oleh sebab itu kita akan jawab pertanyaan sampai 12.15 insyaallah. Mohon maaf saya suuzon. Itulah gunanya tak boleh suuzon. Saya sudah curiga ini dikerjai saya jam. Terima kasih. Akan kita jawab pertanyaan.